Itu dalil tentang orang yang berpegang dengan sunnah itu berat. Sekarang dalil perintah, anjuran untuk menjaga dan berpegang dengan sunnah sudah lewat. Abu Hurairah. Dalil-dalil yang sudah dihafal itu. Sudah lewat. Dalil yang pertama tadi itu. Yang sebelumnya. Ukasa, Prabu. Siapa lagi? Ghifari. Naam, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang, yang rasul datang kepada kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang dia larang darinya, maka tinggalkannya, dauhan jauhilah. Itu namanya dalil. Naam. Apalagi dalilnya? Siapa lagi? Alif. Ayatnya banyak kemarin, ayat sangat banyak. Harus dibiasakan nampaknya nih. Apa dalilnya? Abu Rafi. In kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Naam. Berikutnya, Ayub. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Naam. Abu Hafs. Sudah lewat semua, banyak dalilnya. Mayyati'ir rasula faqad ata'a Allah. Boleh. Abu Ibrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Sangat banyak. Nah, akan berikutnya dihafalkan dari awal sampai sekarang dalil-dalilnya. Kok bingung menyebutkannya. Hafalkan dari awal dalil perintah untuk berpegang dengan sunnah sampai dalil yang sekarang ini. Kok bingung ditanya. 6. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-Khamis. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Dia dan juga ayahnya sama-sama sahabat. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum, benar-benar luruskanlah sop-sop kalian. La tusawwunna sufufakum, sungguh-sungguh luruskanlah sop-sop kalian. Au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau benar-benar Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian berselisih. Atau benar-benar Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian berselisih. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam sebuah riwayat milik Imam Muslim, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi suhufana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf kami. Yusawwi suhufana, meluruskan saf-saf kami. Hatta ka'annama yusawwi bihal kidah, sampai seolah-olah beliau meluruskan dengannya bulu-bulu anak panah. Ini mensejajarkan susunan anak-anak panah, bulu-bulu anak panah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf kami sampai seolah-olah beliau meluruskan dengannya bulu-bulu anak panah. Ujung-ujungnya itu. Hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu. Sampai jika beliau memandang bahwasanya kami sungguh telah memahaminya dari beliau, sampai ketika beliau memandang, melihat bahwasanya kami telah memahaminya dari beliau. Tsumma kharaja yauman, kemudian beliau keluar pada suatu hari. Tsumma kharaja yauman, kemudian beliau keluar pada suatu hari. Faqama, lalu beliau berdiri. Faqama hatta kada an yukabbira, sampai beliau hampir bertakbir. Sampai beliau hampir bertakbir. Faro'a rajulan badian sadruhu, maka beliau melihat ada seorang lelaki yang dadanya menonjol, maksudnya kelihatan lebih maju. Maka beliau ada melihat seorang laki-laki yang dadanya nampak menonjol lebih maju dari yang lainnya. Faqal, maka Rasulullah SAW menyatakan, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, latusawwunna sufufakum, sungguh-sungguh luruskanlah sop-sop kalian, sungguh-sungguh luruskanlah sop-sop kalian, au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau benar-benar Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian berselisih. Khanafiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini yang merupakan sisi pendalilan perintah untuk menjaga sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sisi salah satu dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu taswiyatus suhuf, dari sisi perintah terhadap sebuah sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu taswiyatus suhuf, meluruskan saf. Di dalam hadis ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, dalilun, ada dalil ala wujubi taswiyatis suhuf. Ada dalil yang menunjukkan wajibnya meluruskan saf. Ada dalil yang menunjukkan wajibnya meluruskan saf. Wa annahu yajibu 'alal ma'mumin an tusawwa sufufahum. An tusawwa sufufuhum. bahwasanya wajib bagi para makmum untuk diluruskan saf-saf mereka. Wa annahum idza lam yaf'alu dzalika, dan bahwasanya mereka kalau tidak melakukan itu, yaitu tidak meluruskan saf ketika salat, faqad arradu anfusahum li'uqubatillahi wal 'iyadzu billah, maka sungguh mereka telah menawarkan diri terhadap hukuman Allah tabaraka wa taala wal 'iyadzu billah. Ini khana hudin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kata Syaikhul rahimahullah ala sahih, pendapat yang rajih bahwasanya meluruskan saf itu adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Maka oleh sebab itu kata beliau, wal wajibu 'alal a'immah an yanzuru fis saf, wajib bagi para imam untuk melihat kepada saf. Fa idza wajadu fihi iwijajan taqadduman aw ta'akhuran, kalau mereka melihat pada saf-saf itu ada kebengkokan, ada kebengkokan, lebih ada yang lebih maju ataupun ada yang lebih mundur, atau bengkok-bengkok, ini ada yang maju ada yang mundur, nabbahu ala dzalika, maka para imam hendaknya menegur hal tersebut. Wa kana, dalam hadis yang lainnya, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahyanan yamshi ala suhuf, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau berjalan di tengah-tengah saf ataupun di antara saf-saf tersebut, yusawwiha biyadihil karimati sallallahu alaihi wasallam min awwalis saffi ila akhirih atau li akhirih, beliau meluruskan dengan tangan beliau yang mulia dari awal saf sampai akhirnya, satu-satu beliau berjalan. Di saf pertama beliau berjalan, di saf kedua beliau berjalan meluruskan saf-saf para sahabat. Ini menunjukkan ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, meluruskan saf itu perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Dan ini dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin. Para khulafaur rasyidin, mereka biasa kalau mengimami para jamaah rakyatnya, mereka meluruskan dulu saf-saf mereka. Di zaman Umar ikhwanah fiddin rahimani wa rahimakumullah, nam beliau memerintahkan seseorang untuk meluruskan saf jika telah diikomati. Ini ada petugas khusus yang meluruskan saf. Begitu juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga wakala rajulan yusaffi yusawwi shufufan nas. Begitu juga Utsman bin Affan nam mewakilkan kepada seorang lelaki untuk meluruskan saf-saf, dan ketika dia datang wakala dan laki-laki itu mengatakan qad istawat, sungguh telah lurus, kabbara, maka Utsman pun bertakbir ketika sudah lurus. Ini menunjukkan hadza yadullu ala i'tina'in nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ir rasyidin bitaswiyatis saf. Ini menunjukkan perhatian nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para khulafa'ur rasyidin terhadap lurusnya saf. Dan sekali lagi, hukumnya adalah wajib. Hukum wajib ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini, minimalnya ada dua sisi. Minimalnya ada dua sisi kenapa dikatakan meluruskan saf itu adalah wajib. Sisi yang pertama, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, adanya perintah. Adanya perintah. Sisi wajibnya meluruskan saf adalah adanya perintah. Bahkan perintah di dalam hadis ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, dikuatkan dengan tiga perkara. Perintah di dalam hadis ini, yang belajar bahasa Arab, perhatikan, dikuatkan dengan tiga perkara. Pada kata-kata la tusawwunna sufufakum, itu ada tiga penguat. Penguat yang pertama adalah ketika ada lam al-ibtida. Ada lamul ibtida, satu. Satu lamul ibtida. Itu menunjukkan apa? Sungguh-sungguh, benar-benar. Ketika ada lamul ibtida, kata para ulama, berarti di situ ada kosam yang tersembunyi. Ada apa? Huruf kosam, huruf sumpah yang tersembunyi. Berarti huruf sumpah yang tersembunyi itu penguat yang kedua. Kemudian yang ketiga, penguat perintahnya diakhiri dengan nunut taukid as-sakilah. Nunut taukid, nun taukid as-sakilah. Yaitu yang di akhir fi'il yang nunnya ditasdid. Latusawunna. Itu namanya penguatnya. Wunna, nun yang ditasdid. Sehingga perintah ini bukan sekedar perintah, akan tetapi dikuatkan dengan sumpah, satu, sumpah yang tersembunyi, tersirat, dan juga lamul ibtida, yang ketiga apa? Nunut taukid. Perhatikan, pekan depan insya Allah ditanyakan perkara-perkara yang seperti ini, yang lamun. Nah, yang kedua, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, dan ini banyak, bukan sekedar dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kesempatan, kalau hadis ini itu pada kasus ucapan beliau la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, itu kasus tadi, kasus ada seseorang yang dadanya lebih maju. Maka beliau mengucapkan ini. Secara keumuman, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meluruskan shaf adalah beliau mengatakan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas suhuf min tamamis shalah. Kata Rasulullah, luruskan perintah, luruskan sop-sop kalian. Maka sesungguhnya lurusnya sop itu termasuk kesempurnaan sholat. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, yang biasa diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sisi wajibnya meluruskan shaf itu dari sisi tadi yang pertama apa shafik yang pertama adanya perintah, sementara perintah itu al aslu fil amr, hukum asal perintah itu yufidul wujub, mengandung faedah wajib. Apalagi perintah di sini dikuatkan dengan tiga muakkidat sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarahnya. Silakan dilihat syarahnya. Kemudian yang kedua, sisi wajibnya itu adalah adanya ancaman fihil wa'id. Ada perintah plus kalau enggak dikerjakan ada ancaman. Dan ancamannya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah cukup berat. Au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau kalau maksudnya atau kalau kalian tidak meluruskan shaf, Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian berselisih. 6. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah, ancaman ini para ulama berbeda pendapat tentang lafadz aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. atau Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian berselisih. Sebagian para ulama berpendapat mukhalafatun atau ikhtilafun hissiyah, benar-benar wajah mereka akan dirubah oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dibikin berselisih wajahnya. Innal ma'na, qala ba'duhum, innal ma'na mukhalafatul wajah, wajahnya berselisih, berbeda-beda, maksudnya annallaha yukhalifu baina wujuhihim mukhalafatan hissiyah. Allah benar-benar akan menjadikan berselisih, merubah wajah-wajah mereka dengan penyelisihan yang zahir, yang nampak, hissiyah. Bihaitsu yalwir raqabah hatta yakuna wajhu hadza mukhalifan li wajhi hadza. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Di mana bisa jadi, kata beliau, bentuk merubah, dijadikan ikhtilaf wajah-wajah mereka, yaitu wajah mereka dijadikan di belakang. Paham dah? Wajahnya taruh di belakang, dirubah oleh Allah tabaraka wa ta'ala, taruh di bagian punggung wajahnya. Benar-benar dirubah wajahnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tadinya yang wajah itu berada di depan, dirubah oleh Allah, jadinya di leher bagian belakang, ngadap ke belakang. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maknanya apa? Hissiyah, benar-benar dijadikan berselisih wajah-wajah kalian. Yani wajah yang tadinya di depan itu dirubah oleh Allah jadi di belakang. Waliyadu billah. Dan ini innallaha la kulli syai'in qadir, jangankan merubah wajah, Hanafidin rahimani wa rahimakumullah, merubah keseluruhan tubuh Allah maha mampu. Sebagaimana kaum yang dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kera-kera dan babi-babi. Naam, mampu merubah jadi kera ataupun babi-babi. Apalagi sekedar wajah. Ini Hanafidin rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kedua, mukhalafah di sini Allah jadikan berselisih wajah-wajah mereka, maksudnya adalah al-mukhalafatul ma'nawiyah, mukhalafah berselisih secara makna. Berarti apa? Yang dimaksud adalah mukhalafatul qulub, mukhalafatul qulub, berselisih hati-hati kalian. Maksud berselisih wajah-wajah kalian, yakni hati-hati kalian kalau enggak meluruskan shaf akan berselisih. Tidak akan bersatu, akan banyak terjadi perselisihan di antara kalian ketika kalian tidak meluruskan shaf. Bisa dipahami? Dua pembahasan ini, dua jenis ancaman ini. Yang pertama, benar-benar wajahnya dirubah, dilingkarkan jadinya bagian belakang, hissiyah namanya, mukhalafatun, seterusnya mukhalafatun hissiyah. Nah, kemudian yang kedua mukhalafatun ma'nawiyah. Ma'nawiyah maknanya hati-hati kalian. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini yang lebih disahihkan oleh Asy-Syaikhin rahimahullah, yaitu mukhalafatun ma'nawiyah. Yaitu yang dimaksud berselisih wajah-wajah kalian adalah berselisih hati-hati kalian. Walaupun yang tadi juga ada para ulama yang berpendapat demikian. Sudah? Nah, dalilnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalilnya dikarenakan di dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang berselisih itu apa? Hati, bukan wajah. Dalilnya yang menguatkan pendapat yang kedua maknawiyah, di dalam hadis-hadis yang lain yang disebutkan itu adalah hati. Yang berselisih itu bukan wajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan istawu. Istawu. Luruskan sop-sop kalian. Istawu la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Pernah dengar ini? Istawu la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih. Sop kalian jangan berselisih. Jangan ada yang maju, ada yang terlalu maju, terlalu mundur, bengkok, yang menyebabkan fatah talifa kulubukum, yang menyebabkan hati-hati kalian berselisih. Fa sababiyah. Fa di sini fa as-sababiyah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istawu wala takhtalifu. Fatah talifa kulubukum. Fa sababiyah jatuh setelah apa? Setelah apa? Setelah nahi. Fa'sababiyah jatuh setelah nahi. Ciri dia fa'sababiyah dikarenakan fi'ilnya di dinasob. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. La takhtalifu fatakhtalifa. Bukan fatakhtalifu. Fatakhtalifa kulubukum. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan apa? Bahwasanya yang berselisih itu adalah hati-hati. Walaupun sekali lagi ada pendapat di antara para ulama yang menyebutkan benar-benar wajahnya dijadikan berselisih oleh Allah tabaraka wa taala, bukan sekedar hatinya. Hanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian meluruskan saf. Apa bentuk meluruskan sob itu? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana dikatakan lurus sob itu? Maka kita juga mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain ketika beliau meluruskan sob. Di antara ucapan beliau, sawwu shufufakum fa inna taswiyata shufuf min tamamis shalah. Atau la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Atau istawu wa la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Dalam riwayat lain ada tambahan al-ka'bu bil-ka'bi wal-mankibu bil-mankib. Bentuk lurusnya sob itu kata Rasulullah, al-ka'bu bil-ka'bi wal-mankibu bil-mankib. Mata kaki sejajar dengan mata kaki, pundak sejajar dengan pundak. Mata kaki bertemu ataupun sejajar dengan bil mankib, menempel dengan mata kaki, pundak dengan dengan pundak. Itu lurusnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meluruskan shaf, maka para sahabat itu menempelkan mata kaki masing-masing mereka dengan mata kaki temannya dan pundak mereka dengan pundak temannya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah berarti disebutkan pula untuk meluruskan shaf itu yang jadi patokan mata kaki, bukan jempol. Bukan jempol, bukan kelingking. Kelingking, apalagi jempol. Jempol ke dalam. Karena kelingking itu nanti akan berselisih mata kakinya, sahih. Kalau orang jarinya ataupun telapaknya panjang, kalau yang diluruskan kelingking, maka maka mata kakinya akan berselisih. Paham enggak? Maka yang jadi patokan dalam hadis ini al-ka'bu bil ka'bi wal mankibu bil mankib. Maka diperhatikan ya khonafidun rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain, mereka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meluruskan shaf, maka mereka menempelkan mata kaki mereka dengan mata kaki yang di sampingnya, kemudian pundak mereka dengan pundaknya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Semoga karena kondisi pada masa ini kita diperintahkan untuk shafnya berjarak, maka kita berdoa dan berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga segera diangkat pandemi yang ada ini, dan semoga bisa kembali kita bisa meluruskan shaf sebagai bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir nampaknya isanya cepat. Dari lapan, hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu, sampai ketika jika beliau memandang kami telah memahami dari beliau. Ini menunjukkan kalau seandainya imam sudah, kalau seandainya imam telah melihat makmumnya itu faham, sudah lurus shofnya, tidak mengapa dia untuk tidak ngomong. Paham enggak maksudnya? Tidak mengapa dia untuk tidak ngomong, semuanya sudah lurus, sudah paham. Hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu, sampai ketika apa? Kami beliau melihat bahwasanya kami sudah apa? Paham. Maknanya kalau seandainya naam imam melihat sop-sopnya sudah pada lurus, sudah rapat, sudah apa? Sudah paham, maka tidak mengapa dia tidak berbicara. Karena ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini naam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu mengatakan, kemudian beliau keluar. Beliau keluar sampai tidak disebutkan beliau meluruskan shaf kan? Sampai ketika para beliau melihat kami sudah paham, beliau tidak menyampaikan lagi luruskan shaf secara zahir ya. Nah, beliau keluar langsung mau takbir. Langsung mau takbir. Ternyata ketika mau takbir melihat ada orang yang dadanya muncul ke depan, maka beliau mengatakan ibadallah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallaha ala yukhalifannallahu baina wujuhikum. Ada sebab beliau mengucapkan ini, ternyata masih ada yang tidak rata ya, tidak apa? Lurus ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga jangan imamnya kok enggak pernah ataupun tidak meluruskan shaf. Enggak mesti. Nah, ketika memang dia melihat atau terkadang dia tidak dengan ucapan langsung membaris, langsung apa? Berjalan di shaf-shaf yang ada pakai perbuatan. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Tapi memang dalam riwayat-riwayat disebutkan imam itu hendaknya memerintahkan makmum untuk apa? Meluruskan shaf mereka sebagai tanbih, peringatan. Namun saya sangat disayangkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, meluruskan shaf ini kata Syaikh Taimin rahimahullah itu banyak tidak dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Banyak di antara mereka yang tidak meluruskan shaf ketika salat. Dan dikecualikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, begitu pula meluruskan shaf disebutkan faedah oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, begitu juga meluruskan shaf itu kalau ada dua orang yang berjamaah sama-sama laki-laki. Nah, kalau ada dua orang satu imam, satu makmum, maka kata beliau juga keduanya harus meluruskan saf. Kenapa? Di sana ada sebagian yang berpendapat an yataqaddamul imamu qalilan, imam lebih maju dikit. Bisa dipaham ya? Karena dalam masalah ini ada orang yang mengatakan, yang berpendapat bahwasanya imam itu lebih maju sedikit dari makmum. Kalau demikian namanya enggak lurus. Bisa dipahami enggak? Atau bahkan jauh ke belakang dia. Jauh ke belakang. Yang sahih, yang benar, dan inilah yang sesuai dengan dalil bahwasanya kalau berimaman, atau bahasa kita ya, imaman ya, apa maksudnya, berjamaah dua orang, maka keduanya sejajar lurus, bukan imam lebih maju sedikit atau makmum lebih mundur banyak. Itu juga sah. Salah ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang sangat jelas hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bitu inda khalati Maimunah. Kata Ibnu Abbas, aku pernah tidur menginap di rumah bibiku Maimunah. Maimunah istri Rasulullah SAW. Yani beliau sengaja menginap di rumah Rasulullah SAW yang kebetulan istri beliau yang bernama Maimunah adalah istri Rasulullah SAW, bibi beliau. Maka beliau tidurnya tengah-tengah. Tengah-tengah antara Rasulullah SAW dengan apa? Maimunah. Ya, karena beliau masih kecil. Beliau masih kecil. Ternyata di tengah malam Rasulullah bangun. Dan Ibnu Abbas belum tidur. Dia sengaja di situ ingin melihat bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah sholat malam. Maka Ibnu Abbas pun berbangun. Bangun untuk juga sholat malam. Nah, maka beliau pun berdiri di sebelah kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pun memindahkan dia ke sebelah kanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Abbas apa? Mundur. Mundur. Abdullah bin Abbas mundur. Rasul naroknya samping pas. Abdullah bin Abbas mundur. Mundur lebih belakang. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa engkau mundur? Ya kata Ibnu Abbas, saya itu apa ya? Enggak pantas kalau bersambih berdampingan dengan engkau atau yang semakna. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Asyhadu apa? Yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW dan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, seorang kalau dua orang berjamaah maka imamnya dan makmumnya sejajar, imamnya sebelah kiri. Kanan. Imamnya sebelah kiri, makmumnya sebelah kanan. Benar ya? Salah enggak? Benar ya? Ini kan kalau keliru. Ini ya khana fidir rahimani wa rahimakumullah. Samping pas, tidak maju sedikit imamnya, begitu juga makmumnya tidak mundur sedikit maupun banyak. Ini yang sahih khana fidir rahimani wa rahimakumullah, sangat jelas dalilnya. Nah, ini sementara yang bisa disampaikan, dihafalkan. Nah, untuk para santri dari awal perintah menjaga sunnah sampai yang ini dihafalkan. Nah, kalau kira-kira enggak hafal habis asar tuh langsung dihafalkan, enggak usah olahraga. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ugh.